jumpa, apa kabarmu? Ku sungguh merindu lihat senyummu, genggam tanganmu, memeluk tubuhmu. Waktu berlalu tanpamu, kanganku pada dirimu. Tunggu aku di tempatmu, lalu kita rayakanlah semua rindu yang telah bermekaran di antara bunga jiwa. Tunggu aku di tempatmu, kita lepaskan nanti hasrat yang menggebu sayang. Tunggu saja nanti kau akan terjatuh kembali di pelukku. Setiap hari selalu ku nanti kata selamat pagi, juga ku tunggu seribu cerita di penghujung hari. Semakin waktu berlalu, semakin berat merindu. Tunggu aku di tempatmu, lalu kita rayakanlah semua rindu yang telah bermekaran di antara bunga jiwa. Tunggu aku di tempatmu, kita lepaskan nanti hasrat yang menggebu sayang. Tunggu saja nanti kau akan terjatuh kembali di pelukku. Sampai kita sia-siakan waktu. Aku sungguh rindu melihat indah senyummu. Aku datang di sisimu, cepat kita lepaskan hasrat rindu menggebu sayang. Kini kau